من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud atau terkenal dengan Ibnu Mas'ud, terjemah Al-Qur'an, terjemah Al-Qur'an radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami yang dimaksud bisa 2 orang, bisa 10 orang, bisa 15 orang, bisa 1 orang. Bisa 1 orang. Orang Arab mengatakan saya dengan lafaz nahnu, kami, biasa. Maka tidak perlu ada pertanyaan kenapa Allah menyebut kami, kami. Bukankah Allah itu satu? Enggak perlu ada pertanyaan seperti itu. Abu Jahal Abu Lahab tidak menanyakan seperti itu. Abu Jahal Abu Lahab menyerang Al-Quran, mengatakan bahwa itu sihir dari Nabi, tetapi tidak menyerang dari jurusan itu. Karena tidak bisa diserang dari jurusan itu, bahwa satu orang menyebut kami biasa. Wa huwa as-sadiqul masduq, dan Rasulullah adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiq fa'ilnya, al-masduq maf'ulnya. Apa sadiq? Pelakunya, yang selalu benar. Al-masduq maf'ulnya, objeknya. Apa yang selalu dibenarkan. Jadi fa'il dan objek sama. Jadi Nabi mempunyai fa'il selalu benar, dan mempunyai maf'ul selalu dibenarkan. Nabi itu benar dan dibenarkan. Nabi itu bisa dipercaya dan dipercaya oleh semua orang. Ya, tentu orang yang beriman, orang yang taat. Aini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Ibnu Mas'ud as-sadiqul masduq, yang selalu benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah salah, dan masduq selalu dibenarkan terutama oleh Allah Rabbul Alamin. Ibnu Mas'ud sebelum membawakan hadis ini menyebut Nabi sebagai as-sadiqul masduq, selalu benar, tidak pernah salah. Karena apa? Karena hadis yang akan dibawakan oleh beliau di akhir zaman banyak ditentang orang, banyak dibantah orang, banyak disalahpahami oleh orang, terutama orang-orang Mu'tazilah. Kita yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah tidak akan terkena fitnahnya orang-orang Mu'tazilah. Dan kita yakin bahwa sabda Nabi ini benar adanya, walaupun aneh mungkin. Mari kita lihat. Qala, Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya. Kalian itu diciptakan fi batni ummihi, di perut ibunya. Semua kita dari perut ibu. Kita bukan Hawa, kita bukan Adam. Dua manusia ini diciptakan tanpa perut. Gitu. Satu manusia lagi dengan perut ibunya tapi tanpa bapak. Nah, kita semua selain 3 orang ini sama semua. Enggak mungkin ada yang beda. Yeah. Jadi penciptaan manusia ada 4. Pertama, langsung dicipta oleh kedua tangan Allah. Yang kedua, dengan perantara seorang laki-laki tanpa seorang ibu, tanpa seorang wanita. Yang ketiga, dengan perantara seorang wanita tanpa seorang ayah. Yang terakhir, kita semua ini dengan ayah, dengan ibu. Siapa yang pertama? Ada. Siapa yang kedua? Hawa. Hawa diambil dari Adam. Hawa diambil dari Adam. Ketika Hawa, ketika Adam di surga dan merasakan kenikmatan, kelezatan makanan, minuman dan seterusnya, tapi hatinya merasa tidak tenang, puas, ya, karena tidak punya pasangan. Lalu ketika tidur, diambillah oleh Allah sebagian dari tulang rusuknya, yang paling bengkok, yang paling ujung, yang paling bawah, dan dari situ diciptakan Hawa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Isa dengan ibu tanpa ayah. Yang terakhir, kita semua. Nah, yang dimaksud oleh sabda Nabi ini adalah kita semua. Bukan Nabi Isa, bukan Hawa, bukan Adam. Arba'ina yauman nutfatun, selama 40 hari berupa nutfah. Taulah kita dari sabda Nabi ini, dan banyak para dokter membuktikan hal ini. Air mani ayah, nutfahnya ayah, itu berada di rahim ibu selama 40 hari. Berupa apa? Berupa nutfah. 40 hari, sebulan lebih. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu menjadi 'alaqah. 'Alaqah, segumpal darah. Mithla dhalik, seperti itu. Maksud seperti itu 40 hari. 40 hari nutfah air mani, 40 hari setelah itu berupa segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu mudghah, segumpal daging. Mithla dhalik, seperti itu. Maksudnya 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan menjadi segumpal daging. Nah, setelah berumur 4 bulan, tsumma yursalu ilaihil malak. Allah utus seorang malaikat. Allah utus seorang malaikat untuk mendatangi rahim seorang wanita yang sudah berumur 4 bulan, 120 hari. Hitungannya tepat. Hitungannya tepat. Ya. Kalau 4 bulan bisa saja 29 kali 4. Ya, inti hitungannya tepat. Bukan 29 kali 4, tetapi 30 kali 4. Karena sebulan kadang 29, kadang 30. Ini hitungannya hari, lebih akurat. Fa yanfuhu fihi ruha. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat ini, entah malaikat apa namanya, tidak disebutkan di sini, bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan malaikat maut. Para malaikat jumlahnya tidak terhingga, kita tidak bisa menghitung. Fayanfuhu fihi ruh. Allah perintahkan para malaikat ini untuk meniupkan ruh. Jadi ada tiupan ruh. Dibawa ruh itu oleh malaikat, lalu ditiupkan ke janin yang berusia 120 hari. Berarti sebelum itu enggak ada ruh, enggak ada hidup, enggak ada kehidupan tanpa ruh. Maka menggambar pohon tidak berdosa, karena ini tidak hidup, ya, tanpa ruh. Walaupun menurut ilmu pengetahuan ini namanya hidup, makhluk hidup, ya, dari kecil bisa besar, bisa besar, tapi secara kaidah syar'i tumbuhan tidak bernyawa, enggak ada nyawanya. Yang ada nyawanya cuman manusia dan hewan yang tidak boleh digambar, ya, jin, malaikat tentu enggak bisa, ya, gambar jin kayak apa? Enggak ada yang bisa melihat jin, kecuali ngarang, ya. Gambar jelek, terus jin, setan kayak gini, ngarang, ya. Malaikat ada sayapnya, bikin sayap, ngarang. Karena enggak ada manusia yang pernah melihat jin, yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli, kecuali para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul, tidak mungkin melihat malaikat dalam bentuk aslinya, tidak mungkin melihat jin dalam bentuk asli. Dalam bentuk ular mungkin, dalam bentuk anjing mungkin, dalam bentuk manusia mungkin. Ya, bentuk asli tidak mungkin. Nabi tidak kuat. Nabi hampir pingsan melihat Jibril dalam bentuk asli, yang enggak kuat. Saking besarnya, saking dahsyatnya. Ya, bagaimana melihat Allah? Nah, maka jika ada gerakan-gerakan sebelum umur 4 bulan, maka tidak boleh disebut sebagai gerakan kehidupan. Maka jika dokter mengatakan kayaknya teori Nabi salah, buktinya baru 3 bulan sudah ada gerakan, keliru. Betul ada gerakan. Apakah setiap ada gerakan pasti hidup? Enggak. Berapa banyak orang yang berapa banyak sesuatu itu bergerak padahal tidak hidup. Ya, tidak ada nyawanya tapi bergerak. Fa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu Allah memerintahkan malaikat ini untuk menulis 4 hal. Ditulis 4 kalimat, 4 hal. Untuk siapa? Untuk si calon manusia ini. Ya. Apa yang ditulis? Yang pertama, bikasbi rizkihi, rizkinya. Berarti rizki manusia sudah diukur. Dari dia lahir sampai dia mati umur 50 tahun, rizkinya berapa? Berapa makanan yang dia masukkan ke mulutnya, berapa liter air yang dia masukkan ke dalam perutnya, dan seterusnya sudah diukur, sudah diatur, sudah ditakar. Siapa yang menakar? Allah Rabbul Alamin. Ya. Lalu apa gunanya kita berusaha? Sudah sering kita bahas. Ya. Rizki kita takdir, usaha kita juga takdir. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Apakah tulisan ini bisa berubah? Apakah tulisan ini bisa berkurang? Nanti akan dibahas lebih lanjut. Sementara kita pahami bahwa ketika seorang manusia berumur 4 bulan di perut ibunya, maka sudah ditulis oleh Allah rizkinya berapa. Gitu ya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya. Mati tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, Allah sudah tulis. Bahkan sampai menitnya, sampai detiknya, sampai sepersekian detiknya, Allah tahu, Allah telah tulis, Allah telah tetapkan. Ya, aja. Maka orang yang takut mati, enggak mau naik pesawat, takut jatuh mati, enggak mau naik ini, enggak mau berbuat ini, nanti takut mati, ini orang bodoh, ini orang yang tidak percaya dengan takdir. Karena mau naik pesawat atau tidak, mau ngebut atau tidak, dan seterusnya, jika ajal tiba, maka tidak bisa ada kekuatan yang bisa menghalangi. Jika ajal belum datang, maka tidak ada yang bisa mempercepat ajal kita untuk kita. Ya. Allah telah tulis matinya tahun 2020. Berhubung tahun 2011 dia dikeroyok oleh 50 orang, jadi maju. Ya, maju 9 tahun. Mestinya 2020, tahun 2011 dia dikeroyok orang, digebukin sama orang, jadi maju 9 tahun. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya Allah tidak bodoh. Allah Maha berencana. Allah Maha berkehendak. Maka berapa banyak kehebatan, berapa banyak kejadian yang mencengangkan kita. Ya, karena apa? Karena memang ajal belum sampai. Gitu. Jatuh dari lantai 50 misalnya. Tapi ajal belum nyampe. Ya, maka Allah utus malaikat hafadah, malaikat penjaga untuk menjaga dia agar tidak mati. Karena apa? Ajal belum sampai. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi sesuai dengan rencana Allah. Ini ajal. Yang ketiga, wa amalihi, amalnya. Kira-kira berapa sholat yang akan dia lakukan? Sudah ditulis. Ya, berapa kali dia akan minum khamr? Sudah ditulis. Berapa kali dia berjudi? Sudah ditulis. Berapa kali dia nolong orang? Sudah, amalnya sudah ditulis oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang terakhir, wasyakiyun au sa'idun. Dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Yang dimaksud, dia orang soleh apa orang ahli maksiat. dia orang mukmin atau dia orang kafir. Intinya dia akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Allah telah ini. Ya. Wallahi, maka demi Allah, Nabi melanjutkan sabdanya, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairahu. Ini maka saya sebutkan tadi Ibnu Mas'ud sebelum membawakan hadis ini menyampaikan Ar-Rasul As-Sadiq Al-Masdu. Rasul itu selalu benar, tidak pernah berbicara ngawur dan selalu dibenarkan. Kenapa? Lihat. Ya. Barangkali antum mendengarkan sabda Nabi ini ada penggal. Ya. Gimana? Masa saya sholat berapa kali, saya berzina berapa kali sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana ini? Itulah firman Allah lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada hak bagi kita untuk menolaknya sedikit pun. Nah, lanjutannya lebih dahsyat lagi. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, alladzi la ilaha ghairahu, yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali dia. Jadi bersumpah dulu. Dan sumpahnya bukan sekedar demi Allah, tetapi ditambah Allah itu siapa? La ilaha illa ghairahu, tidak ada sembahan kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Ada salah seorang dari kalian yang selalu melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya puasa, ya sholat, ya baca Al-Quran, ya jihad. Amalan-amalan ahli surga dia lakukan sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi. Dekat sehasta. Kerana amalan-amalannya penuh dengan amalan salih. Amanah alul jannah. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, tolong orang, sedekah, itu yang dilakukan selama sekian tahun. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Wa yasbiku 'alaihil kitab. Tetapi catatan telah mendahului. Catatan telah mendahului bahwa dia ahli neraka. Ya, tadi kan disebutkan syaqiyun atau sa'id. Catatan di sisi Allah sudah ditulis, dia ahli neraka. Padahal jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Fa ya'malu bi'amali ahli an-nar. Lalu di akhir hidupnya, akhirnya dia melaksanakan perbuatan ahli an-nar, perbuatan ahli neraka, perbuatan maksiat, perbuatan kufur. Fayat huluha. Lalu akhirnya dia masuk neraka. Ya. Yang 50 tahun dia berjihad, dia salat, dia puasa, dia sedekah, hancur, hilang, hapus. Karena apa? Dia main dukun 3 hari, habis itu mati misalnya. Ya, dia berzina, minum khamar, habis itu mati. Ada. Ada, walaupun mungkin jarang ada. Ini kan Nabi menyebut tentang sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang sering, gitu ya. Bukan sesuatu yang banyak, tapi ada. Ini karena Nabi sedang membahas apa itu takdir, apa itu tulisan Allah. Gitu. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ada salah seorang dari kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi, ya korupsi, ya menipu, ya bohong, gak pernah sholat, gak pernah puasa, seluruh amalannya amalan maksiat berpuluh-puluh tahun. Jadi hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Saking banyaknya maksiat yang dia lakukan, saking tidak adanya kebaikan yang dilakukan, jarak dia dengan neraka tinggal sehasta. Dekat sekali. Wasbiku alaihil kitab. Tetapi catatan telah mendahului bahwa dia sudah ditulis oleh Allah di lauh mahfuz, di perut ibunya tadi, bahwa dia ahli surga. Wa ya'malu bi'amali ahli jannah. maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Untuk yang kedua ini enggak aneh. Banyak. Ya, bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kan neraka semua kok amalannya. Ya, walaupun enggak pernah zina, enggak pernah minum khamr, enggak pernah berjudi. Ya, ke gereja, kebaktian itu ribuan kali lipat dosanya daripada berzina, daripada minum khamr. Ya, untuk yang kedua ini banyak contoh. Berpuluh-puluh tahun beragama Kristen, dosa setiap hari. Kan enggak pernah sholat, enggak pernah puasa setiap hari, dosa, enggak pernah mandi junub. Ya, nah, lalu masuk Islam. Begitu masuk Islam, 5 menit kemudian mati. Nah, apa? Surga. Dan ini banyak terjadi pada diri sahabat. Ya Rasul, aku harus masuk Islam dulu, apa harus jihad dulu? Kan sebentar lagi mau jihad nih. Ya, engkau akan melawan Abu Jahal Abu Lahab dalam perang. Aku mau masuk Islam. Masuk Islam dulu, apa jihad dulu? Aku jihad dulu, habis itu aku masuk Islam. Aku masuk Islam dulu, habis itu jihad. Kata Nabi masuk Islam dulu. Lalu masuk Islam, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian habis itu perang jihad. Enggak terlalu lama mati. Ya, apa kata Nabi? Amalan sedikit, pahalanya besar. Seluruh dosanya ketika mati kafir, mati Kristen, mati Buddha, mati Hindu, hapus semua. Jaminan dari Nabi kepada Amr bin Ash ketika Amr bin Ash masuk Islam, dan jaminan kepada seluruh manusia yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, ketika masuk Islam seluruh dosanya diampun. Ketika dia masih Kristen berzina ribuan kali, minum khamr ratusan ribu kali, begitu masuk Islam hapus, diampun. Ya, untuk yang kedua barangkali tidak aneh. Untuk yang kedua barangkali tidak ada pengingat. Ya, yang sedikit masalah yang pertama. Kasihan sekali. Apa ada? Barangkali antum tidak punya teman, tetangga, kerabat yang bernasib seperti nasib pertama. Ya, seperti saya belum pernah melihat ada orang berbuat baik puluhan tahun lalu mati dalam keadaan berzina, lalu mati dalam keadaan berbuat syirik, lalu mati dalam keadaan minum khamr. Ya, tetapi ada. Karena apa? Ya ini riwayat lain mengatakan fima yabdu linnah, dia melakukan amalan-amalan dari surga, amalan taat itu di mata manusia. Di mata manusia. Di mata manusia dia sholat, dia baca Al-Quran. Di mata Allah dia sedang berbuat dosa dalam sholatnya. Apa? Sholatnya penuh dengan bid'ah. Ya, dia tidak diterima sholatnya, dia tidak diterima sholatnya, dia tidak diterima perbuatan-perbuatan baiknya. Karena apa? Dia berbuat syirik, dia menyekutukan Allah. Tapi manusia tidak ada yang tahu. Karena menyekutukan Allah di hati, ketika dia meyakini bahwa Allah bisa menolong saya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa menolong saya. Ketika saya menyebut ya Allah, Allah mau tolong saya. Ketika saya sebut ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia juga bisa menolong saya. Itu di hati, itu sembunyikan di hati. Tidak ada manusia yang tahu. Apa? Syirik. Siapa yang tahu? Allah Rabbul Alamin. Orang tidak ada yang tahu kalau dia punya keyakinan seburuk itu. Ya. Yang orang tahu, yang kita tahu, dia sholat, dia ke masjid, dia berjamaah, dia baca Al-Quran. Gak taunya ada keyakinan segitu kotornya dalam hati bahwa dia meyakini roh-roh orang soleh yang sudah mati bisa menolong dia, Rasulullah yang sudah wafat bisa menolong dia. Lalu di akhir kehidupannya Allah tampakkan kepada manusia apa? Mati betul-betul dalam keadaan berbuat syirik. Mati dalam keadaan berbuat maksiat. Gitu. Maka dua contoh tadi tidak aneh. Karena memang ada. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Siapa yang masuk surga beramalah, siapa yang tidak mau masuk surga ya silakan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ini sabda Nabi ini seolah mau masuk surga atau neraka terserah kita. Ya, Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man ata'ani faqad aba. Tapi barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Sabda Nabi ini sekali lagi menunjukkan seolah mau surga atau neraka terserah kita. Sedangkan sabda Nabi yang ini seolah masuk surga dan tidak bukan terserah kita. Walaupun kita peras keringat banting tulang untuk masuk surga, kalau Allah tulis sudah dicap penghuni neraka, enggak mungkin kita masuk surga. Seolah ta'al, seolah bertentangan. Tidak. Tidak. Kenapa? Sabda Nabi yang ini menceritakan tentang ilmu Allah. Gaib, enggak ada yang tahu. Dan tidak boleh kita bersikap dengan ilmu gaib seperti ini. Hadis ini hanya berisi pelajaran bahwa kita disuruh meyakini Allah Maha Berkuasa. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apapun yang terjadi di muka bumi, di lautan, di daratan, di alam barzah, di akhirat, semua atas kehendak Allah. Kita wajib meyakini. Adapun sabda Nabi yang tadi menunjukkan ilmu kita. Siapa ingin masuk surga? Salat. Siapa ingin masuk surga? Puasa. Taat kepada Allah dan Rasul. Siapa yang tidak mau masuk neraka, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Gitu ya. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Siapa yang mengatakan ada pertentangan, keliru. Karena yang satu mengajarkan ilmu Allah, yang lain mengajarkan ilmu manusia. Ya. Tidak boleh kita pesimis dengan hadis ini. Dan mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan neraka, percuma sholat saya. Ya. Karena bukan hanya surga dan neraka. Bukan hanya surga dan neraka. Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Ini hanya contoh besar saja. Kan dalil bukan hanya ini. Segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Pagi-pagi antum bangun tidur, kemudian mandi, habis mandi duduk sambil membaca buku, ya, hari Senin atau hari Selasa. Pagi itu akhirnya antum sampai ke kantor atau tidak, Allah sudah tulis belum? Jawab, sudah. Pagi itu antum sampai ke kantor atau tidak, Allah sudah tentukan belum? Jawab, sudah. Sudah. Nah, apakah antum mengatakan, ya udah, kalau memang ditakdirkan sampai kantor, sampai, ya, saya mau duduk aja, ntar lah, ntar tahu-tahu sampai kantor, kalau memang takdir sampai kantor, kan gila itu ya. Antum yakin bahwa akhirnya sampai kantor atau tidak sudah ditentukan, kan antum yakin betul. Tetapi antum tetap naik motor, naik mobil, nyetop angkot, naik kereta agar bisa sampai kantor. Walaupun antum yakin bahwa sampai kantor atau tidak Allah sudah tulis, Allah sudah takdirkan. Tetapi tetap berusaha kan? Karena usaha kita juga sudah ditulis oleh Allah. Itu hanya masalah sampai kantor atau tidak. Apalagi ini surga neraka. Ya, ya harus lebih berusaha lagi. Maka bukan urusan kita apakah akhirnya kita ditulis ahli surga atau neraka, bukan urusan kita dan kita enggak mungkin tahu. Ya, yang penting kita berusaha untuk masuk surga, yang penting kita bisa kita berusaha untuk menghindarkan diri dari neraka. Mudah. Ya, sangat mudah. Terakhir sebelum soal jawab, kita belum masuk syarahnya bahwa di sini terakhir Bang Bukhari dan Muslim ya. Di lain lain ada catatan tersendiri, catatan yang disangkut pautkan dengan sesuatu. Misalnya Allah katakan kepada malaikat, tulis si bulan ini rezekinya sekian. Tapi kalau dia menyambung silaturahim tambah jadi sekian. Tulis dia mati tahun 2010. Tapi kalau dia menyambung silaturahim undur jadi 2015. Ini ada. Ya, ini ada. Ini catatan kedua. Adapun catatan pertama di Lauh Mahfuz yang Allah bikin 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka sudah qat'i, sudah keputusan akhir, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jangankan kita, jangankan Nabi Muhammad, Jibril saja tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya, ada 10 menit, okay, untuk soal jawab. Silakan. Tentang dari yang dibahas ini, Ustaz, di cerita dengan hadis kalau orang yang mengambil tanah sejengkal itu akan di tujuh. Nah kalau ada kita konteks saya tuh ada beberapa orang yang punya mobil gitu kan, garasinya dia di atas saluran air gitu. Ustaz, cek konteks tuh ada saluran air depan rumahnya, nah dia bikin garasinya tuh di dia tidak dia. Oh, berarti mobilnya itu berada di atas saluran air. Dia bukan habliyah. Kecuali sekedar lewat. Di atas saluran air itu dia kasih berisi agar bisa dilewati mobil. Ini enggak masalah. Kalau mobilnya atau bannya di situ, ya jelas bukan dong. Karena itu kan milik umum. Saluran air bukan milik dia kan, milik umum kan? Milik pemerintah atau milik pengembang lah ya. Tapi enggak boleh ini enggak ganggu jalan kan. Cuman kita terlalu air, kita pakai aja, ini jalannya masih belakang. Nah itu banyak yang kayak gitu di komplek. Yang berhak adalah yang punya komplek itu, pengembangnya, atau kalau bukan komplek ya Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau kelurahan. Kalau mengizinkan gak apa-apa, kalau gak mengizinkan gak boleh, karena memang bukan tanah dia. Ya, takut terkena ancaman sabda Nabi, orang siapa yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya satu jengkal, walaupun satu jengkal, maka akan dikalungkan kepadanya nanti di akhirat tujuh kepala. Ya, karena mengambil tanah itu kan ke bawah terus dan ke atas. Jadi orang yang punya 100 meter tanah, saya punya 100 meter tanah, ya 10 kali 10, maka ke atasnya dan ke bawahnya itu milik saya. Mau saya apakan terserah saya. Gitu ya. Maka tidak boleh ada sesuatu di atas tanah saya yang 10 kali 10 itu. Gitu. Ya. Bunuh diri atau hukuman mati kaitannya dengan kitab yang ada di Tawbul Mahfuz itu gimana? Iya, semua. Enggak ada yang tersuai. Dia bunuh diri atau tidak, Allah sudah tulis belum? Sudah. Gitu. Ya, sama dengan dia sholat atau tidak sudah ditulis. Ya, bunuh dirinya pakai apa nih? Baygon, apa disilet, urat nadinya, apa nyebur ke kali? Oh, Allah sudah tulis. Serinci-rincinya. Gitu. Dari dia bunuh diri sampai mati berapa menit, berapa jam, Allah sudah tulis. Tidak ada yang tidak ditulis oleh Allah. Gitu. Sama dengan tadi. Hanya sekedar kita hari ini mau ke kantor, sampai kantor jam berapa, sampai atau tidak, atau balik lagi, Allah sudah tulis. Semuanya enggak ada yang lepas dari tulisan. Ya, ini disebut empat hal itu garis besar. Intinya, ini ditulis empat itu ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita. Adapun 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, semua sudah ditulis. Ya. Saya duduk begini, melonjorkan kaki, sudah ditulis oleh Allah apa belum? Sudah. Ya. Tidak ada yang tidak ditulis oleh Allah. Itu sama enggak? Yang tertulis di waktu umur 4 bulan sama yang tertulis di beda. Sama enggak? Beda. Beda. Beda. Kan ini cuma 4. Kalau yang 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit, semua. Ya, kecuali yang 4 itu. Semua itu juga termasuk, jadi diulang lagi, dikasih tahu oleh malaikat, dibocorkan oleh kepada malaikat. Malaikat kan jadi tahu kan, malaikat yang bersangkutan tahu, mungkin Israfil nggak tahu, mungkin Mikael nggak tahu, tapi malaikat yang tadi entah namanya siapa tahu, oh si fulan ternyata takdirnya begini, empat itu doang. Tapi yang empat ini masih bisa berubah dengan ya itu tadi, ya itu tadi. Selain itu nggak bisa dirubah tadi. Iya, Iya, tidak bisa dirubah di sisi Allah ya. Di sisi kita, ya memang hidup ini semuanya perubahan ya. Kita malas, takdir bukan? Takdir. Kita rajin, takdir bukan? Takdir juga. Daripada takdir malas, mendingan takdir apa? Nah, rajin kan begitu ya. Kita sakit nih, akhirnya mati, takdir. Akhirnya sembuh, takdir apa tidak? Takdir. Daripada takdir mati, mendingan takdir hidup, sembuh, makanya berobat. Kan begitu. Antum kerja malas-malasan, jarang masuk, akhirnya di PHK, takdir gak? Takdir. Antum kerja ulat, berprestasi, akhirnya naik pangkat, belum sampai 2 tahun, takdir bukan? Takdir. Daripada takdir di PHK, mending takdir naik pangkat, kan begitu. Semuanya takdir. Nah, ini yang diucapkan oleh Umar. Ketika Umar dikritik, kenapa kita mau takut masuk ke Syam, takut ketularan taun, wabah penyakit, bukankah itu takdir? Engkau akan lari dari takdir Allah, bukankah kita ketularan atau tidak itu takdir? Kenapa engkau enggak berani masuk? Umar jawab, ya, mari kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ketularan takdir, enggak ketularan takdir juga. Mending takdir yang mana? Yang enggak ketularan. Udah. Jadi takdirnya ada dua, tergantung kita milih yang mana. Iya, makanya jangan bilang takdir sebelum kejadian. Sebelum kejadian kita gak tahu. Nanti sore takdir kita, maghrib kita salat jamaah atau tidak, kita gak tahu. Ya, setelah kita datang ke masjid, pelajar di jalan, gak jadi ke masjid, pulang, baru kita tahu bahwa hari ini takdir saya tidak bisa jamaah maghrib di masjid. Gitu. Mengenai ini kan pengkultusan Syekh Harun Jilani, tokohnya si siapa kan, atau kitab yang pengkultusan Syekh Harun Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan adalah ulama besar Ahlus Sunnah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai Syekhul Islam. Beliau berilmu, beliau Ahlus Sunnah, akidah sahihah. Tetapi disalahpahami oleh pengikutnya, dikultuskan oleh pengikutnya, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak orang yang menyembah Ali bin Abi Thalib, mengkultuskan beliau. Sama dengan Nabi Isa. Umumnya orang-orang Nasara hari ini menyembah Nabi Isa kan, mengatakan sebagai anak Tuhan, penebus dosa, bahkan Tuhan itu sendiri. Apakah Nabi Isa salah? Enggak. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani seperti itu. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Ya. Saya tidak tahu banyak tentang kitabnya kecuali satu, yaitu Al-Bunyan ya. Kitab beliau berisi tentang fikih bagus ya. Al-Bunyan. Habis. Ya, kalau habis kita mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.